بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita melangsungkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap catatan-catatan yang sangat berharga yang muncul dari ulama-ulama Mesir barakallahu fikum terkait dengan fitnah yang sedang melanda Ahlus Sunnati wal Jamaah di berbagai penjuru dunia. Dan kita telah menyelesaikan catatan yang ke-7 dari 9 catatan. Kita masuk kepada al-waqfatus saminatu, catatan yang ke-8. Qala hafizahumullah, innal hujajallati يجب على الناس الالتزام بها هي التي تكون بيضاء نقية كالشمس في كبد السماء ولا تكون مظلمة ولا بيضاء مشبوبة بظلمة مشوبة بظلمة. Kata beliau, sesungguhnya hujjah-hujjah yang wajib atas setiap orang untuk berpegang dengannya adalah hujjah yang putih bersih bagaikan matahari di siang bolong. Fi kabidis samai. Kata beliau, hujjah yang wajib seseorang manusia berpegang teguh dengannya adalah hujjah yang putih bersih bagaikan matahari di langit barakallahu fikum. Wala takunu madhlama, tidak boleh hujjah yang dipegangi itu adalah hujjah yang gelap. Ya. Tidak pula hujah putih tapi bercampur dengan gelap. Kata beliau, barakallahu fikum, hujah yang harus dipegangi oleh setiap orang itu adalah dasar landasan yang putih bersih bagaikan matahari di siang bolong. Tidak akan ada penghalang bila seseorang memandang ke matahari. Kata beliau, tidak boleh hujah itu gelap gulita atau putih tetapi bercampur gelap. Ada benarnya, tapi ada juga salahnya. Ya, barakallahu fikum, itu bukan hujah. Tidak boleh seseorang berpegang dengan hujah yang padanya kegelapan total atau ada benarnya kemudian ada gelapnya. Tidak boleh, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, wa kullu hujajika au aktsaruha minan naw'i tsani. Kata beliau, semua hujah-hujah engkau wahai Syekh Muhammad atau mayoritas dari hujah-hujah engkau adalah minan naw'i tsani, dari jenis yang kedua, berarti madlama, gelap. Barakallahu fikum. Jadi semua hujah-hujah engkau atau mayoritas hujah-hujah engkau itu adalah gelap gulita. Wa hadza kafin li bayani dha'fiha. Ini sudah cukup untuk menjelaskan kelemahan hujah-hujah tersebut. Wa hiya haqqan dha'ifah, dan memang dia adalah benar-benar lemah. Rahimani wa rahimakumullah. Wa kadzalika najidu fi rududikal ilmiyah qusuran. Demikian juga kami menemukan pada bantahan-bantahan ilmiah engkau itu kusuran, sangat-sangat kurang. Min nahiyati ta'sil, dari sisi peletakan dasar-dasar wa taq'id dan peletakan kaidah-kaidah, sangat lemah. Wa in syi'ta zidnaka fima yu'akkidu dhalik min kalamil a'immah. Kalau anda ingin, kami akan tambahkan engkau yang menguatkan hal itu dari ucapan-ucapan para imam. Jadi, kata beliau menjelaskan, melihat hujah-hujah barakallahu fikum yang dipakai. Orang bila diajak berpegang kepada hujah, maka hujah itu wajib dalam kondisi baydha naqiyah, putih bersih. Jangan sekali-kali hujah itu barakallahu fikum kondisinya mazlamah gelap atau baydha masybuhah, masyubah, terang tetapi dicampuri oleh gelap. Beliau mengingatkan semua hujah-hujah engkau, bahkan mayoritas hujah engkau itu min nau'iz tsani, dari bagian yang kedua. Ini cukup untuk menunjukkan tentang lemahnya hujah engkau. Dan dia benar-benar lemah. Demikian juga kami menjumpai dalam bantahan-bantahan ilmiah engkau. Kusur. Kurang sekali. Dari nahiyati ta'sil. Dari pembangunan dasar-dasar. Wa taq'id dan peletakan kaidah-kaidah. Kalau anda ingin, kami tambahkan anda untuk menguatkan dari ucapan para a'immah. Walau annana tatabba'na akhta'aka kama yatatabba'u tullabuka akhta'a khusumik. Kalau kami mencari-cari kesalahan-kesalahan engkau, sebagaimana para murid-murid engkau mencari-cari kesalahan lawan engkau, ya, barakallahu fikum, ma salimta mimma tahamtahum bih, anda tidak akan selamat dari apa yang anda telah tudingkan mereka. Anda tidak akan bisa lepas. Anda tidak selamat dari apa yang anda tudingkan kepada mereka. Subhanallah, barakallahu fikum. Tapi kan tatabbu'ul akhta, mencari kesalahan ini, bukan cara dan langkahnya ahlus sunnati wal jamaah. Kalau kami mencari-cari kesalahan engkau, sebagaimana murid-murid engkau mencari-cari kesalahan lawan engkau, maka anda tidak selamat dari apa yang anda tudingkan kepada mereka. Dari apa yang anda tuduhkan kepada mereka. Walakinnana nazunnu fika dhannan hasana. Tapi kami nazun, menyangka dengan dugaan yang baik. Wala nuhib, kami tidak suka annuhsyira maqamak, untuk merusak, menyobek-nyobek, menghancurkan kedudukan engkau. Kami tidak. Subhanallah, barakallahu fikum. Wa nahnu fi nafsil waqt, dan kami dalam waktu yang sama, bi fadlillahi ta'ala, nukinu anna ta'silat Syekh Rabi al-mustamidda minal kitab wa sunnah wa fahmi salaf أشد رسوخا في العلم وتحقيقا للعدل وحرصا على الشريعة منك. Di waktu yang sama serupa juga, dengan karunia dari Allah Azza wa Jalla, kami meyakini bahwa peletakan-peletakan dasar yang dilakukan oleh Syekh Rabi yang bersandarkan kepada Alkitab dan kepada Sunnah dengan pemahaman As-Salaf itu adalah sebagai bukti kekokohan yang sangat di atas ilmu. Apa yang dilakukan oleh Zakal Imamu Barakallahu Fikum Rabi di dalam peletakan taksil prinsip-prinsip di dalam membantah yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman As-Salaf itu asyaddu rusukhan fil ilm. Bentuk kekokohan yang sangat di dalam ilmu dan juga di dalam mewujudkan keadilan, terlebih sebagai semangat yang tinggi terhadap syariat Allah mingka dari dirimu sendiri. Ya, di waktu yang sama dengan karunia dari Allah Azza wa Jalla, kami yakin apa yang diletakkan oleh Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala dari taksilat pendasaran-pendasaran prinsip yang bersandarkan Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman salaf merupakan bentuk asyad rusukhan fil ilm, sebagai bentuk kekokohan terhadap ilmu. Kedua, sebagai tahqiqan lil adl, mewujudkan keadilan di dalam menghukum, di dalam bermuamalah. Barakallahu fikum. Wa hirsan ala syari'ati minka, dan sebagai bentuk pembelaan yang tinggi terhadap syariat dari dirimu sendiri. Ini semua langkah yang dilakukan oleh Syekh Rabi bima yadfa'una ila nusratihi, yang mendorong kami untuk membela beliau, wa ta'yidihi, dan membantu beliau fi tilkal ma'rakah, di dalam peperangan allati takhuduha ma'ahu wa ma'atullabi, yang anda peperangan yang telah anda kobarkan bersama dia dan bersama para tulab-tulab Syekh Rabi. Subhanallah. La siyama wa annana nara anna asla khilafika ma'ahum lam yakun fi kaunihim salaku tariqal jahmiyah walal asyairah walal mu'tazilah walal rawafid walal sufiyah fahum abriya min dhalika kullih. Terlebih, kata beliau, kami melihat bahwa asal khilaf engkau bersama mereka masyayikh itu tidak dikarenakan mereka itu menempuh jalan Jahmiyah, tidak menempuh jalan Asy'ariyah, tidak menempuh jalan Mu'tazilah, Rafidhah, tidak menempuh jalan Sufiyah. Mereka itu bebas dari itu semua. Innama kanal aslu fiha khusumatun shakhsiyatun. Innama kanal aslu fiha khusumatun shakhsiyatin qushakhsiyatan wa adawatin qadimatan. Kata beliau, sesungguhnya asal dari permusuhan engkau itu adalah persoalan pribadi, khusumat syakhsiyah, persoalan khilaf pribadi, dan permusuhan yang lama sesungguhnya. Kata mereka, barakallahu fikum. Jadi beliau ingin mengingatkan, ini loh, anda memusuhi mereka, menyerang mereka, mengobarkan api peperangan bersama mereka, bukan karena mereka itu menempuh jalan Jahmiyah, tidak pula menempuh jalan Asy'ariyah, menempuh jalan Mu'tazilah, menempuh jalan Rawafid, menempuh jalan Sufiyah. Mereka itu lepas dari itu semua. Akan tetapi asal permusuhan engkau itu adalah persoalan-persoalan pribadi dan Wa adawat qadimah, percikan permusuhan lama. Walau kanal amru muta'alliqan bil i'tiqadi wal manhaj, fa adhhir lana bit tafsil ayya syai'in wafaqa fihi haula alladhina asmaitum bis-su'afiqah madhahiba al-firaqil munharifati wal ahzabil mukhalafati. Kata beliau, kalau persoalan perselisihan engkau terkait dengan akidah, terkait dengan manhaj, nampakkan kepada kami secara rinci dari sisi mana kesamaan orang-orang yang anda namakan mereka su'afiqah, mazhab mereka itu sama dengan mazhab kelompok-kelompok yang menyimpang. Mana? Nampakkan kepada kami bahwa mereka punya mazhab, orang yang anda namakan su'afiqah itu bermazhab sebagaimana mazhab orang-orang yang menyimpang dan kelompok-kelompok yang menyelisihi tentu jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayu azhir lana, nampakkan kepada kita. Hatta nuqima alaihimul hujjah, sampai kami akan menegakkan kepada mereka hujjah. Wa nuzilu syubha, dan kami akan berusaha menghilangkan syubhat kalau mereka terjatuh dalam pemahaman Mu'tazilah, Asy'ariyah, Jahmiyah, Sufiyah. Kami akan menghilangkan syubhat, ya, yang mereka barakallahu fikum dapatkan. Au nufariqahum idza anadu wastankafu, lalu kami akan meninggalkan mereka, berpisah dari mereka apabila mereka itu menentang dan sombong. Subhanallah, bukankah ini pelajaran al-adl bagi orang yang menilai barakallahu fikum dengan kaca ilmiah, tidak emosional, tidak dengan kebodohan, tidak dengan kepentingan-kepentingan pribadi, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Beliau mengajak kita, perkhilaf anda bersama orang-orang yang anda tuding su'afiqah, itu adalah khilaf syaksiyah. Wad'adawat qadimah, percikan permusuhan yang lama. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau sekiranya perselisihan engkau bersama mereka ada kaitannya dengan persoalan i'tiqad, kaitannya dengan persoalan manhaj, nampakkan kepada kami. Apa yang prinsip-prinsip orang yang anda namakan su'afiqah itu mencocoki kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya, kami akan tegakkan atas mereka hujjah. Artinya, kami berani menghadapi mereka untuk menegakkan kepada mereka hujjah dan menghilangkan syubhat. Dan bila mereka ngeyel, tidak mau menerima dan mereka sombong, kami akan nufariquhum, kita akan meninggalkan mereka. Ya, tentu di dalamnya adalah mentahdir mereka sebagaimana ucapan Syekh Rabi di dalam ta'liqatnya, jikalau anda punya dalil, la ayatnaka, kami akan bela engkau wahai Syekh Muhammad, kami akan bela engkau, tapi engkau tidak memiliki hujjah sedikitpun. Jadi rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini adalah pelajaran yang berharga buat kita ahlas sunnati wal jamaah terkait dengan fitnah yang sedang melanda ahlus sunnati wal jamaah di seluruh dunia. Barakallahu fikum. Mereka sudah memberitahukan kita, ini loh persoalannya, ini loh permasalahannya. Mereka-mereka ini alim, ulama, yang mungkin kemarin anda jadikan sandaran. Oh, ini ada Syekh Hasan bin Abdul Wahab Al-Banna mengucapkan demikian, diangkat. Tapi ketika barakallahu fikum tidak lagi sejalan dengan apa yang mereka maukan, tidak mau menerima bimbingannya, tidak mau menerima arahannya, di mana letak kejujuran barakallahu fikum? Di mana letak keikhlasan untuk kemudian mengikuti ulama, lari dari sana sini? Bukankah itu yang dilakukan oleh Dzulkarnain wa atba'u dan para pengikutnya? Ketika dia mencoba mencari, pada akhirnya sekarang gabung bersama ha'ula sururiyin halabiyin. Subhanallah, sangat-sangat berbahaya barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullah, udhakiru nafsi wa iyyakum. Ini adalah fitnah yang dahsyat menimpa ahlu sunnati wal jamaah. Jangan sampai kita tidak punya kekuatan barakallahu fikum untuk kemudian kembali kepada al-haq, karena akan menyusul, akan tersusul dengan fitnah yang lebih mengerikan lagi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini barakallahu fikum poin yang ke-8. Ya, apa yang beliau sebutkan, hafizani wa hafizakumullahu jami'an, bahwa hujah-hujah yang anda pakai itu zalamah, gelap, barakallahu fikum. Sementara kita ahlu sunnati wal jamaah disuruh untuk mengikuti hujah bayda naqiyah, yang putih bersih. Al-waqfatut tasi'ah, catatan yang ke-9. Annana nara annal arda bisababika qad ishta'alat naran. Sungguh kami telah melihat bahwa dunia ini dengan sebab engkau telah terkobar, mengobarkan api. Ishta'alat naran, bumi ini disebabkan karena engkau berkobar api. Wa turidu man yudfi'uha, dunia ini ingin ada orang yang akan memadamkannya, kobaran api tersebut. Fala takun anta, fala takun anta awwal man yaziduha ittiraman. Jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang terdepan, orang yang pertama menambah api itu berkobar. Jangan. Wa kun anta awwala man yas'a fi itfa'iha. Jadilah anda ini orang yang berupaya untuk memadamkannya. Api sudah berkobar dengan sebab engkau. Lah kalau api berkobar dengan sebab beliau, apakah pantas kita jadikan tempat rujukan di dalam menyelesaikan hidup kita dari fitnah? Kan salah, keliru sekali. Kalau pengobar fitnah itu kita jadikan sebagai rujukan di masa-masa fitnah itu datang, kan sangat-sangat keliru barakallahu fikum bagi seorang sunni salafi. Dia akan mencari orang yang akan menyelesaikan dia barakallahu fikum dari fitnah. Mungkin dia terbawa dengan gurunya. Ya akhi, guru anda tidak akan bertanggung jawab terhadap keselamatan anda. Dia akan berlepas diri barakallahu fikum sesampainya dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan itu bukan alasan di dalam hidup engkau. Apalagi kalau seseorang tergeret sama temannya, barakallahu, dia tidak punya apa-apa, tidak punya pengetahuan, tergeret bersama temannya, barakallahu fikum, dan ini lebih lagi. Maka jangan sekali-kali salah di saat kemudian ujian itu tiba. Yang jelas Allah Azza wa Jalla punya hikmah di saat menurunkan ujian dan cobaan. Dan Allah Maha Penyayang barakallahu fikum akan terus memberikan orang yang akan mengeluarkan yang sedang diuji dari berbagai macam fitan. Kalau seseorang tidak sabar menghadapi ujian itu, segera masuk ke dalamnya, nimbrung di dalamnya, berbuat barakallahu fikum, ya, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, dan seterusnya, baru nanti di pertengahan ketika ada bimbingan alim ulama, wah dia dengan sudah kebablasan, berat sesungguhnya bagi dia untuk bisa kembali lagi. Mungkin karena malu, karena ego pada dirinya, barakallahu fikum. Ya, padahal dia itu tidak punya ilmu, rahimani wa rahimakumullah. Tertarik, tergeret sama temannya, tergeret sama gurunya, sementara di sana ada ulama yang Allah persiapkan untuk menyelesaikan urusannya dari berbagai macam fitan yang sedang menimpa. Namun tidak ada istilah terlambat untuk mengikuti mereka. Walaupun mungkin kita jadi kafilah yang paling belakang, teman-teman kita sudah melesat, tidak ada istilah terlambat di dalam mencari jalan keselamatan, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak ada istilah terlambat di dalam menempuh jalan yang akan menyelamatkan diri kita, menyelamatkan manhaj kita, menyelamatkan akidah kita, menyelamatkan keyakinan istri kita dan anak-anak kita, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi barakallahu fikum, kata beliau, di saat kemudian dunia ini berkobar apinya disebabkan karena engkau, dunia ini ingin ada orang yang akan memadamkan apinya. Maka janganlah engkau menjadi orang yang menambah api itu berkobar. Namun jadilah engkau orang yang pertama kali, wahai Syekh Muhammad, berusaha di dalam itfa'iha memadamkannya. Wal ulama'u sabbaquna ilal khair. Para ulama itu adalah sabbaqun. Mereka orang-orang yang berlomba-lomba menuju kebaikan. Subhanallah, kalau cuma ingin dunia yang dicari, mereka tidak mau kemudian menanggung beban, celaan, caci makian, berbagai macam tudingan dan tuduhan kepada, kalau dunia yang akan dicari. Dia ingin jalan-jalan yang mulus, yang penting dunia sampai. Tidak mau kemudian menanggung resiko dan beban hidup, barakallahu fikum, di dalam memikul amanat da'watu ilallah azza wa jal. Kalau dunia yang dicari, rahimani wa rahimakumullah. Wal ulama'u sabbaquna ilal khair. Mereka adalah orang yang berlomba-lomba kepada al-khair. Wala yumkin ayyakuna i'tidaruka amma waqa'ta fihi dalilan ala jahli. Tidak mungkin, kata beliau, kami menganggap bahwa i'tidar, alasan engkau terhadap apa yang engkau terjatuh padanya, kami jadikan sebagai bukti kebodohan engkau. Enggak. Ya? Maaf-maaf, ini persoalannya. Ketika kemudian dia memberikan catatan-catatan kesalahan-kesalahan yang terjadi, ada sabukul lisan, barakallahu fikum, salah di dalam berucap, itu diangkat sebagai hujah. Tatabbu' kesalahan-kesalahan, kami tidak akan menganggap Anda ke alasan Anda, iktidarnya Anda, maafnya Anda atas apa yang Anda terjatuh padanya dari kesalahan, ini bukti kebodohan engkau. Anda minta maaf misalkan. Kami tidak akan menjadikan Anda meminta maaf itu sebagai bukti kebodohan engkau. Ya? Yeah? Anda afwan. Ya? Yeah? Atau kemudian saya rujuk kepada, tidak akan dijadikan itu sebagai bukti Anda itu bodoh. Kama tarmi ba'dhas salafiyyin idza taraja'u fi syai'in, sebagaimana Anda menuding sebagian salafiyin apabila mereka rujuk dari kesalahannya. Anda tuding bahwa dia adalah, barakallahu fikum, bodoh, dia adalah ini, dia adalah itu. Faya akhi, ini pelajaran yang sangat berharga. Orang untuk kembali kepada al-haq itu adalah sesuatu yang sangat mahal, taufik dari Allah azza wa jalla. Tapi Syekh Muhammad menganggap, dan para tulabu, para pengikut-pengikutnya, menganggap orang rujuk kepada Allah itu menunjukkan kebodohan. Ya subhanallah. Kami tidak menganggap Anda salah. Kemudian Anda minta maaf. Kami tidak menganggap kalau itu adalah bukti kebodohan engkau. Sebagaimana engkau telah menuding dan menuduh sebagian salafiyin apabila mereka rujuk dari kesalahannya, kemudian Anda tuding sebagai so'afiqah. Bal inna taraju'a dalilun alal ilmi. Ya, bahkan rujuk itu merupakan bukti atas sebuah ilmu. Wa dalilun ala hubbil haq, dan sebagai bukti atas cinta kepada al-haq. Sementara Anda sudah bergelut dengan kezaliman, menebar fitnah so'afiqah di sana sini, datang bimbingan para ulama jahabidah terkait dengan fitnah ini, engkau barakallahu fikum tidak menampakkan diri engkau rujuk dan menganggap bahwa diri Anda itu salah. Tidak ada. Bahkan yang Anda salahkan adalah bantahan-bantahan yang terarah kepada Syekh Muhammad bin Hadi barakallahu fikum, dituding bahwa itu mencela, mencerca, mencaci maki di mana Anda itu sesungguhnya. Berarti ini dalil bahwa Anda engkau tidak mengerti fitnah itu sendiri. Kedua, ini bukti bahwa Anda ini bodoh, tidak punya ilmu. Ketiga, Anda itu butuh kepada ulama yang akan membimbing engkau, yang akan membimbing kita barakallahu fikum dalam fitan ini. Kata beliau, rujuknya seseorang itu sebagai bukti atas ilmu yang ada pada dirinya. Dalil, bukti sebagai cintanya kepada al-haq. Bal huwa dalilun ala husnil qasdi wal khawfi minallahi ta'ala. Bahkan rujuk kepada kebenaran itu merupakan bukti kebaikan niatnya, rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa nahnu nantadhiru minka dhalika bikulli quwatin. Dan kami menunggu darimu wahai Syekh Muhammad yang dengan itu dengan penuh kekuatan. Anda berani rujuk kepada kesalahan-kesalahan. Sudah jelas menuding itu saudara barakallahu fikum di rumahnya Allah Azza wa Jalla. Sampai dipanggil oleh mahkamah. Dia berusaha nelpon. Dia jadikan Syekh Ubaid menjadi barakallahu fikum. Ini satu catatan yang sangat penting. Rahimani meminta kepada Syekh Ubaid untuk menjadi wasilah kepada yang dituding akhir itu. Syekh Ubaid mengatakan, saya tidak akan menolong seseorang ya, yang akan ditegakkan padanya hukuman dalam tuduhannya barakallahu fikum. Coba minta Anda sebarluaskan, Anda rujuk. Berat sekali ya Allah. Untuk kemudian barakallahu fikum menjaga dirinya, kewibawaan dirinya. Untuk mencabut ucapannya, mengaku salah, menebarkan sebagaimana dia menebarkan celah. Itu yang diminta oleh yang ditertuduh. Tapi tidak pernah keluar itu semua. Apakah ini Anda mengatakan, oh dia di atas hujah? Apakah ini adalah bukti bahwa dia itu tidak punya hujah? Ingin mempertahankan dirinya. Ingin barakallahu fikum menjaga tentang dirinya sendiri. Berarti bukan lagi kaitannya ingin menjaga dakwah ilallah azza wa jalla. Maka oleh karena itu barakallahu fikum memang berat untuk menjaga keikhlasan. Ya? Walaupun dia adalah ulama, akan terus terkena hal-hal yang akan membahayakan keikhlasan. Kita melihat apa sebab-sebab sukut Yahya Al-Hajuri. Ketika dikaji, didalami, pertama, kepentingan pribadi yang ada padanya. Igtirar, kemudian keangkuhan padanya, kesombongan. Kemudian Al-Kadhib Barakallahu Fikum padanya, melecehkan saudara-saudaranya. Kemudian mengangkat Barakallahu Fikum dirinya. Terlebih dari itu ditambah lagi tidak mau mendengar wejangan dan nasihat para ulama. Mau jalan sendiri. Tidak ada orang yang akan menghadang. Tidak ada orang yang akan menegur. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral ikhwah, kita belajar dari ini semua. Barakallahu fikum. Untuk kemudian mengenali diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Wa nahnu nantadiru min kadhalik bi kulli quwwah. Kami menunggu darimu demikian seperti itu dengan penuh kekuatan. Fala tukhzil ikhwanak bi'ilalin qasirah. Jangan anda itu merendahkan saudaramu karena alasan-alasan yang bar qasirah itu kalau kita artikan pendek, artinya tidak berarti. Wa da'awa batilah, dengan tuduhan-tuduhan batil. Jangan anda melakukan hal itu. Barakallahu fikum. Wa kun kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam, jadilah engkau seperti apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam, law labithu fi sijni ma labitha hamqallah ma labitha Yusuf li la'ajabtu da'iya. Muttafaqun alaih. Jikalau saya menginginkan berada di penjara atau masuk berada di penjara sebagaimana lamanya Nabi Yusuf berada di penjara, la'ajabtu da'iya, niscaya saya akan penuhi panggilan sang raja. Da'iya, anda itu jadi ulama-ulama itu menuntut agar engkau itu taraju. Menampakkan rujuknya engkau, anda ini salah. Engkau keliru, engkau melakukan kezaliman. Cuma itu yang diminta, barakallahu fikum. Anda tegas mengatakan, saya mengikuti al-haq. Seorang akan subhanallah, jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Akankah seseorang itu dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla bisa dia rujuk kepada al-haq? Abadan. Allah akan mengangkat dia bisa dia punya kesiapan untuk kembali kepada al-haq. Walaupun mungkin dia telah bergelimbangan di dalam dosa, dia tersungkur atau dia terdepan di dalam penebar fitnah. Subhanallah, setelah keluar kemudian bimbingan ulama kita, penjelasan banyak dari mereka yang kemarin termakan dengan fitnah ini, mengungkapkan rujuknya lewat media-media sosial. Ya, yang ada di Al-Maghribi, yang ada di Holland, yang ada barakallahu fikum di Al-Jazair. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi jangan kemudian kita punya rasa malu untuk kembali kepada al-haq. Atau mungkin barakallahu fikum wis karena kebablasan sekalian. Oh, ini bahaya sekali. Dan jangan pula rahimani wa rahimakumullah, kita melirik ada teman kita, lalu kita meninggalkan ulama yang kita thiqah dalam perjuangannya dan jihadnya di dalam membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggalkan dia cuma karena mengikuti guru kita. Terlalu rendah engkau menghargakan kebenaran itu, barakallahu fikum. Terlalu murah engkau menghargakan al-haq itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadana Allahu wa iyyaka ilal haqqi wa bassarana wa iyyaka bihudah wa an'ama alaina wa alayka bitaqwah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kataba wa attafaqa ala nashrihi al-Syeikh Ali Sayyid al-Wasifi wa Syeikh Hasan bin Abdul Wahab al-Banna. Kata beliau, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada kami dan kepada engkau wahai Syeikh Muhammad, tentunya kepada kita jami'an, kepada al-haq, dan menampakkan kepada kita dan kepada engkau dengan petunjuk dan nikmatnya atas bina wa basarana wa iyyaka bihudah, dengan petunjuknya, dan semoga Allah memberikan nikmat atas kita dan atasmu dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ditulis dan kemudian disepakati untuk penebarannya oleh Syekh Ali Sayyid Al-Wasifi wa Syekh Hasan bin Abdul Wahab Al-Banna, yang demikian itu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2018 bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1439 dan sekarang kita masuk dalam bulan apa? Safar atau masih Muharram? Muharram Ustaz. Naam, pada bulan Muharram tanggal berapa? Tanggal 24 bulan Muharram 1440, berarti baru saja dia mereka mengeluarkan barakallahu fikum sebagai bimbingan terhadap ahlus sunnati wal jamaah hafizani wa hafizakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat barakallahu fikum padanya dan terus melindungi kita di dalam berbagai macam ujian dan cobaan di dalam menapaki jalan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Naam. Apakah musyawarah itu penting untuk memutuskan suatu masalah dan perkara, dan apakah hal tersebut merupakan akhlak ahlus sunnah wal jamaah? Nah, subhanallah, seperti qala Allah taala wasyawirhum fil khair, fil amr, bukan fil khair. Antum sudah menjawab, masyaallah, jazakallah khair, antum membantu saya tidak capek ya di dalam menjawabnya. Barakallahu fikum, antum sudah datangkan dalil, berarti penting sekali ya. Wasyawirhum fil amr, ya, ajak mereka bermusyawarah dalam amr. Ini adalah barakallahu fikum anjuran yang sangat-sangat penting di dalam bermusyawarah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dan tentu ini merupakan akhlak ahlus sunnati wal jamaah. Ya, jangan sampai karena ingin membela diri, ya, sikap-sikap musyawarah duduk itu kemudian ditanggapi tidak penting, tidak butuh. Ya, kita tidak perlu konsolidasi karena saya terlahir di dunia ini seorang diri. Kemudian barakallahu fikum, ya, mati ya seorang diri, dikubur seorang diri, ya wis kabeh, naam seorang diri, barakallahu fikum. Tapi Anda hidup di dunia ini, Anda butuh kepada saudara Anda, barakallahu fikum. Jangan sampai itu adalah sebagai alasan untuk menutup diri Anda, barakallahu, meninggalkan orang yang mungkin menurut Anda itu adalah tidak pernah atau tidak sejalan bersama Anda, lalu mencari orang yang bermusyawarah bersama Anda yang sejalan. Ini kan namanya bohong, ya, dusta, barakallahu fikum. Anda berdalil tidak butuh kepada saudara Anda, lalu Anda tidak mendalili kebutuhan Anda kepada saudara yang banyak bermasalah, yang Anda dekatkan, yang baik Anda tendang, barakallahu fikum, sebagai teman musyawarah. Nas'alullah salamat al-afiyah, tafadzalu, barakallahu fikum, subhanakallah.